السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berbicara tentang masalah tawakal, bahwasanya tawakal berkait dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka dia semakin tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tawakal juga berkait dengan kesabaran, bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan sabar. Sabar dalam ujian, sabar dalam ancaman, sabar dalam segala macam kekhawatiran-kekhawatiran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka sungguh Allah pasti tahu siapa yang sadaqu dan siapa yang kadhibin, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dunia ini darul ibtila, tempat ujian. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian macam ujian. Dan Allah menyatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti akan ada ujian. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, kata Allah, dan kami pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka akan terlihat kejujuran iman seseorang dan kedustaannya pada ujian-ujian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ujian berbagai macam bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa ba'sa wad-dharra wazulzilu, ditimpa kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian, bahkan digoncangkan dengan ketakutan-ketakutan, sampai mereka, nabi dan orang beriman yang bersamanya, berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka dijawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah wa pertolongan Allah dekat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, rasul walladzina ma'ah, mereka semua beriman bahwa Allah pasti menolong. Maka pertanyaan mereka bukan menyatakan mana, bukan, tapi kapan. Karena mereka yakin pasti akan datang. Mereka yakin pertolongan Allah atas mereka akan datang. Tapi karena beratnya ujian, mereka berkata, mata nasrullah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti sudah sangat beratnya. Dibacakan ayat ini oleh Rasulullah SAW kepada Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat disiksa oleh tuannya dengan didekatkan api kepadanya, melepuh badannya, diikat kepalanya. Dalam keadaan demikian beliau melihat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Khabbab ibn al-Arat yakin akan datang pertolongan, tetapi dia tidak tahu kapan, dan dia sudah merasakan sangat beratnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, orang-orang sebelum kalian diuji oleh Allah dengan sesuatu yang lebih berat. Di antara mereka ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Di antara mereka ada yang yunshar bil minshar, ada yang digergaji min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai terbelah dua. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari iman. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa kejelekan, kerugian, dan digoncangkan dengan rasa takut, sampai nabi dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada perang Khandaq yang dikepung dengan sekian pasukan sekutu yang bergabung dari suku Yahudi, Ghatafan, Khaybar, dan juga dengan musyrikin Quraisy dan suku-suku Arab yang bersamanya. Khawni fidina azakumullah, mereka tentunya kelaparan. Mereka tentunya ada rasa takut sebagai manusia. Tetapi mereka yakin akan datang pertolongan Allah. Maka mereka bertanya, mata nasrullah, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mengalahkan pasukan sebesar itu. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya. Allah kirimkan junudan lam tarauha, tentara yang kalian tidak lihat, kata Allah. Allah terbangkan kemah-kemah mereka. Allah terbangkan periuk-periuk mereka dengan angin yang dingin. Mereka kedinginan, mereka kesusahan, dan api-api mereka padam sehingga semakin dingin. Dan mereka dalam keadaan perselisihan di kalangan mereka. Bubarlah mereka dengan tentara yang tidak bisa dilihat. Tentara yang tidak terlihat dari malaikat-malaikat dan angin dan dingin yang Allah kirimkan pada mereka. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula syaitan sudah berkata di hadapan Allah dengan bersumpah, bi'izzatik la'aghwiyannahum ajma'in. Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan juga berkata, la'aqudanna siratakal mustaqim. Sungguh, aku akan duduk di jalanmu yang lurus, ya Allah, untuk menghalangi mereka. Duduk di jalan yang lurus untuk menghalangi manusia. Di dalam ucapan yang lainnya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, syaitan berkata, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Kata iblis, aku akan datangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya engkau gak akan dapati mereka bersyukur. Kata iblis, sumpah di hadapan Allah. Sesumbar dengan dusta bahwa dia akan sesatkan seluruh manusia. Artinya, ikhwani fiddina azakumullah, kalau kita sudah bertekad untuk menjalani jalan yang lurus, kalau kita sudah bertekad berpegang dengan tauhid, hanya beribadah kepada Allah, berpegang dengan sunnah, hanya beribadah dengan cara yang sunnah, kita akan menghadapi iblis dan bara tentaranya dari jin dan manusia. Dan kita akan menghadapi dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Dan kita akan mendapati ujian yang Allah ancamkan tadi. Atau yang Allah beritakan, bukan Allah ancamkan. Yang Allah beritakan akan datang sebagai ujian. Yang Allah katakan ba'sa, wad-dharra, wazulzilu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bagaimana mungkin akan masuk surga kalian tanpa melewati ujian demi ujian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi yang perlu diingat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berjalan di atas kebenaran, ada ujiannya, ada sakitnya, ada lelahnya, ada beratnya. Orang yang berjalan di atas kebatilan pun sama. Ada lelahnya, ada beratnya, ada capeknya, ada korbannya. Apakah mereka yang berperang di atas kesyirikan melawan Rasulullah enggak ada korban? Apakah musyrikin yang memerangi Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dalam perang Badr dan perang Uhud, apakah musyrikin tidak terbunuh? Apakah musyrikin tidak membawa hartanya dan mengorbankan hartanya? Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan nyawanya, tetapi ala batil. Maka kita kaum muslimin ala al-haq, ala tauhid, ala sunnah. Demikian pula mereka yang beramal soleh, ada capeknya, lelahnya. Orang yang berbuat maksiat, ada capeknya, ada lelahnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, perbedaannya cuma satu. Kalau mereka tidak berharap akhirat, kita berharap akhirat. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Watarjuna ma la yarjun, kata Allah. Adapun qarah, mereka terkena qarah, dan juga kalian terkena qarhun mithlu. Mereka terluka, kalian terluka. Mereka terbunuh, kalian terbunuh. Mereka lelah, kalian lelah. Mereka memiliki kerugian, kalian memiliki kerugian. Tetapi tarjuna mana yarjun. Kalian ada yang diharapkan dari Allah, mereka tidak ada harapan apa-apa. Mereka mati dalam keadaan terancam dengan ancaman dari Allah, dengan ancaman azab. Maka setelah mereka lelah, mereka mendapatkan kelelahan yang lebih dahsyat. Dan mereka mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat di kuburnya. Dan terus lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Adapun kaum muslimin setelah mendapatkan mati syahidnya, setelah mendapatkan husnul khatimahnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang terus menerus. Kekal. Sampai di akhirat kelak, sampai dalam jannah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minan nasi man yakulu amanna billah, fa'idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Tetapi kata Allah, ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ketika diuji, menganggap ujian tadi seperti azab Allah. Kenapa saya disiksa? Kenapa saya diazab? Padahal saya berpegang dengan tauhid. Padahal saya berpegang dengan sunnah. Berarti orang ini tidak sabar dan tidak tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka melihat kata Allah, idza udhiya billah, ketika disakiti di jalan Allah, menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dihindari dan dijauhi. Kemudian berfikir, kalau saya terus di atas kebenaran, saya terus mendapatkan gangguan-gangguan ini. Maka dia berhenti menegakkan kebenaran. Berhenti berbicara tauhid. Berhenti berbicara sunnah. Berhenti menerangkan bahwa ini salah, ini yang benar. Berhenti menyatakan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Maka orang ini berarti menganggap ujian-ujian tadi sebagai azab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini dunia. Tempatnya ujian. Kalau mau kita enak terus tanpa ada kejelekan sedikit pun, nanti yaumul qiyamah di dalam jannah. Nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala Adapun dunia sudah kita katakan tadi, kamu berjalan di jalan yang ini kamu lelah, berjalan di jalan yang ini juga sama, ada kelelahannya. Maka tentunya kelelahan bagi mereka yang berjalan di jalan hak itu adalah ujian. Resiko yang dijalani oleh orang yang berjalan di atas hak itu adalah ujian yang harus kita hadapi dengan tawakal Allah. In kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Adapun mereka-mereka yang memiliki dha'fal yaqin, kelemahan keyakinan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu', kata beliau, min dha'fil yaqin, termasuk kelemahan keyakinan, anturdin nas bisaqatillah, termasuk bukti tanda-tanda kelemahan keyakinan adalah mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih keriduan manusia, bagaimana supaya semua ridho, maka dia akan mengatakan semuanya baik. Yang bid'ah, yang sesat, yang menyimpang, baik. Yang syirik, yang kufur, katakan baik, semuanya baik. Dapat keriduan manusia. Tetapi Allah murka kepadanya. Berarti orang ini karena tidak tawakal pada Allah, khawatir tidak diridhoi manusia, khawatir akan diginikan dan digitukan oleh manusia, maka dia justru mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Termasuk dha'fal yaqin, termasuk kelemahan keyakinan adalah engkau puji orang yang mendapatkan rizki dan kemudian Allah engkau cerca kalau engkau tidak diberi rizki. Ini barakallahu fikum juga dha'fal yaqin, mengukur dengan pemberian. Kalau Allah beri, berarti Allah sayang, Allah cinta. Tetapi kalau Allah tidak memberi, berarti begini dan begitu. Qanifidina azakumullah, sebagaimana yang Allah katakan bahwa manusia itu kalau diberi oleh Allah kemudahan rezekinya, qala rabbi akraman. Tetapi ketika dikurangi rezekinya, mengatakan rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Qanifidina azakumullah. Yang diukur adalah bahwa engkau di atas hak atau di atas batil. Kalau engkau di atas hak, maka kebaikannya kau syukuri, kejelekannya kau sabari. Kalau diberi rizki, alhamdulillah. Kalau belum diberi rizki, sabar, tawakal Allah, akan datang kemudahan setelah ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan, akan ada kemudahan. Setelah kesusahan, akan ada kemudahan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Dan juga Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang tidak diduga-duga. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Masih kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya rizki Allah tidak akan bisa ditarik dengan ambisinya orang yang berambisi dan tidak bisa ditolak dengan kebencian orang yang benci. Rizki Allah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dia ambisi dengan dunia sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan salatnya, puasanya, meninggalkan sunnah-sunnah hanya karena ambisinya pada dunia. Apakah bertambah catatan rezekinya? Tidak. Sudah tercatat sebelum dia lahir. Sudah tercatat sebelum dia tercipta bahwa rezekimu sekian. La yajurruhu hirsu harisin, tidak bisa ditarik oleh ambisinya seorang yang ambisi. Demikian pula tidak bisa tertolak oleh orang yang membenci. Mestinya si fulan jangan dikasih. Tidak bisa. Kalau Allah akan kasih rezeki, akan diberi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan kemarahan manusia, maka niscaya Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun suatu saat ridho. Sebaliknya, wa man iltamasa ridon nas, siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka niscaya Allah akan murka kepadanya dan juga Allah akan jadikan manusia juga benci kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dengan kemarahan manusia, maka niscaya Allah akan ridha kepadanya. Dan kalau Allah ridha kepadanya, Allah akan perintahkan penduduk langit untuk ridha kepadanya. Allah akan berkata bahwa aku ridha kepada fulan, ridhoilah dia. Aku cinta kepada fulan, cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Dan kemudian dijadikan kecintaan tersebut di kalangan manusia. Walaupun musuhnya kagum terhadapnya. Ini orang hebat, saya akui dia. Ini orang begini dan begitu, aku akui dia. Salut musuh-musuhnya. Kawan dan lawan kagum dan salut kepadanya. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, akhirnya Allah murka kepadanya. Dan Allah akan berkata kepada penduduk langit, aku benci kepada fulan, bencilah kepadanya. Maka malaikat pun membenci orang tersebut. Dan kemudian dijadikan kebencian pada manusia. Manusia pun tidak suka. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Kawan dan lawan gak suka dengan orang plin-plan. Kesana iya, kesini iya. Kesana bagus, kesini bagus. Kesitu benar, kesini benar, semua benar. Maka yang sana gak suka, yang sini juga gak suka. Mereka akan berkata, ini orang gak punya pendirian. Ini orang dalam keadaan tidak jelas jalannya. Akhirnya semua manusia benci kepadanya. Tetapi orang yang tegas di atas kebenaran, maka kawan dan lawan akan salut kepadanya. Karena Allah SWT mencintainya, dan Allah jadikan seluruh penduduk langit mencintainya, dan juga Allah jadikan kecintaan pada manusia. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam hadisnya, dalam sahihnya. Ikhwani fiddina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tetaplah istiqamah di atas kebenaran. Tetaplah istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita, hadapi dengan sabar. Hadapi dengan tawakal. Apalagi perkara-perkara dunia. Jangan kita tergiur dengan apa yang Allah berikan pada orang-orang kafir dari kekayaan dan kemudahan. Kata Allah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan mengagumkan kamu harta mereka ataupun anak-anak mereka. "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha." Sesungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan apa yang Allah berikan pada mereka. "Fil hayati dunya," di kehidupan dunia. "Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ternyata dari luar kita lihat betapa nikmatnya, kaya raya dengan anak laki-laki yang banyak. Ternyata Allah katakan, Allah jadikan demikian, liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Untuk Allah azab dia di kehidupan dunia. Dia tersiksa dengan hartanya. Dia susah dengan hartanya dan anak-anaknya. Dia didurhakai. Dia susah dengan berbagai macam tingkah anak-anaknya, tingkah istrinya. Dan dia dalam keadaan tersiksa dengan segala macam perusahaannya. Tidak bisa tenang hidupnya. Ini yang tidak dilihat, tidak dirasakan. Dari jauh sepertinya nikmah, kaya raya. Tidak, kata Allah. Jangan engkau tergiur dengan mereka. La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun. Kenikmatan sesaat, kemudian tempatnya adalah dalam jahannam. Maka kalau dibandingkan kenikmatan sesaat dari dunia ini, dibandingkan dengan kekekalan nanti yaumul qiyamah, maka itu seperti fata morgana. Seperti fata morgana yang terlihat dari jauh seperti air. Ketika didatangi tidak ada apa-apa. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertawakal kepadanya.